إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'. Berikutnya kita kepada hadis yang ketujuh daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung saja membaca hadis tersebut dan penjelasan daripada hadis, kandungan faedah daripada hadis. Berkata An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum lakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang ma'ruf, lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Abu Hurairah adalah salah seorang ulama sahabat karena memiliki hadis-hadis yang sangat banyak sekali, termasuk daripada al-mukthiruna fi riwayatil athar, fi riwayat hadis, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan athar-athar dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa saja yang didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlupakan. Jadi apa saja yang didengar itu tidak terlupakan pada diri Abu Hurairah berdasarkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menguji kekuatan hafalan daripada Abu Hurairah. Beliau mengutus seseorang pada waktu salah satu amul haji, tahun-tahun haji, bertanya tentang satu permasalahan ibadah haji yang pernah beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus. Kemudian orang tersebut mendapatkan kalimat jawaban daripada Abu Hurairah. Pada tahun berikutnya ditanyakan persis seperti pertanyaan tersebut, ternyata dijawab dengan lafaz yang sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, ya, persis. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam permasalahan ini demikian demikian demikian. Ini menunjukkan akan kekuatan hifz yang luar biasa, kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Adapun kalau kita ini begitu sangat jauh kekuatan hafalannya. Kalaupun kita menghafal pada satu kali pertemuan kajian, maka pekan depan jangan sampai satu tahun, pekan depan itu saja sudah lupa apa yang telah kita dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, di sini hadisnya sangat pendek dan diharapkan tentunya kita bisa menghafalnya, ya. Karena hadis ini sangat besar sekali faedahnya, sangat besar dan sangat banyak manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada fisik kalian. "Wala ila suwarikum." Tidak pula ada rupa kalian. "Walakin yanduru ila qulubikum." Akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian. Saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, manusia lebih banyak memperhatikan sisi penampilan zahir. Iya Mas. Penampilan zahir ya lebih diutamakan, diperhatikan. Setiap manusia itu memiliki dua tampilan. Satu tampilan zahir dan satu tampilan batin. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Maka kita manusia terbedakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu bukan dari tampilan zahirnya, tapi dari tampilan batinnya. Kalau dari tampilan zahirnya, dari tampilan zahir ya, mungkin dari sisi fisik kekuatan misalnya, kokoh, kuat, maka dia masih kalah kuat. Sekuat-kuatnya manusia tidak bisa untuk bisa mengalahkan kekuatan gajah. Iya benar. Kuat-kuatan sama gajah kira-kira bisa menang apa tidak? Tidak bisa. Fisiknya olah nagawan supaya besar badannya, bedah. Kira-kira kalau dibandingkan dengan besarnya gajah masih kalah apa menang? Masih menang gajah ya. Karena bukan dari sisi itu kita disebut manusia. Seseorang untuk bisa menjadi manusia bukan dari tampilan zahirnya, untuk membedakan daripada hayawan yang lain ya. Hayawan artinya adalah makhluk-makhluk hidup yang lain. Meskipun hayawan dalam arti ini sekarang menjadi bahasa kita jadi hewan. Hayawan artinya adalah makhluk-makhluk hidup yang lainnya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Memang dari sisi fisik Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, paling baiknya. Iya. Tetapi dari sisi kekuatan dan sebagainya ya, tentu masih ada di sana makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Dan bukan itu seseorang kemudian dikatakan sebagai manusia. Insaniyah. Insaniyah seseorang ada pada sesuatu yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa-rupa kalian, tidak melihat pada fisik kalian, kekuatan badan kalian, tidak. Bukan melihat pada penampilan zahir kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, tidak pula pada rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi memandang kepada hati-hati kalian. Maka sepantasnya kita lebih memperhatikan sesuatu yang hal tersebut menjadi letak jatuhnya pandangan Allah pada diri kita. Apa itu? Hati. Maka di sini hadal hadits yadul ala ma yatim alaihi qaulullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan atas apa yang tersebut di dalam firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat yang mungkin setiap kita sudah menghafal di surat Al-Hujurat. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Allah jadikan ada laki-laki, ada perempuan. Mana yang lebih utama? Laki-laki atau perempuan? Jawabnya, mana yang paling bertakwa. Allah jadikan ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Mana yang lebih utama? Bisa Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih akram, mulia? Jawabannya, siapa yang paling bertakwa. Allah bedakan dengan berbagai macam suku bangsa, tetapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang pada hamba-hambanya kepada fisik-fisiknya semata. Walaupun ya, nanti kita akan ketahui bahwa seorang mukmin yang kuat fisiknya lebih utama daripada seorang mukmin yang dhaif. Iya. Tetapi bukan sisi dari fisiknya semata. Ya. Rasul menyatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min abdu'if. Mu'min yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi kekuatan di sini apakah kekuatan secara fisik saja? Ya, jawabannya tidak. Kekuatan di sini secara umum. Ya fisik juga iya kalau memang untuk kepentingan maslahat daripada agama. Memang dibutuhkan fisik. Tetapi juga kekuatan dari sisi ya, kekokohan manhaj, akidah, kekokohan dalam ra'yu, ya, pandangan-pandangan, kekokohan dalam ilmu dan sebagainya. Orang yang kuat, kata Rasul juga ini dalam sabda Rasul yang lainnya, bahwasannya orang yang kuat itu bukan orang yang menanggulang. Laisal qawi bisur'a walakinnal qawi man yaqlibu nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menanggulang, kata beliau. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah, bisa menahan dirinya ketika dia marah, tidak melampiaskan kemarahannya. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya. Berarti kembalinya kepada hati, kontrol jiwa, bukan kepada fisik. Juga di dalam riwayat yang lain, wala ila amwalikum, juga bukan pada harta-harta kalian. Bukan pada harta. Mungkin ya, istilahnya pandangan manusia secara umum ini tentunya. Pandangan manusia, kemuliaan itu dilihat dari sisi harta, tetapi tidak pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi hati seseorang. Bukan pula pada nasab, keturunan. Seseorang mungkin merupakan keturunan orang yang mulia, ya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man bati'a bihi 'amalun lam yusri bihi nasab. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Jadi kembali kepada masing-masing kita. Sehingga dari sisi ini tentu ya, tingginya nasab itu ada pengaruh sisi kemuliaan. Tetapi yang paling dominan adalah sisi ketakwaan. Jika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasabnya adalah nasab yang mulia, maka ini merupakan nurun ala nur. Ya. Rif'ah ala rif'ah. Kemuliaan di atas kemuliaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat tadi, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Menjelaskan bahwasannya tidak ada ikatan dan hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan takwa. Sehingga barang siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang paling mulia. Sehingga seseorang tidak akan kemudian bisa berbangga antara satu dengan yang lain, tidak akan bisa ihtiqar merendahkan orang lain, ya. Kenapa? Karena takwa letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati, tidak ada orang yang mengetahui. Bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul menyatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Bihasbi imri'in minasyarr an yaqra akhahu muslim. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Cukuplah seorang dikatakan jelek di saat dia merendahkan saudaranya muslim. Enggak bisa, enggak ada cara untuk kemudian merendahkan saudaranya, ya. Dari sisi mana kamu merendahkan saya? Ya. Dari sisi harta? Allah Subhanahu wa taala tidak memandang harta kamu. Dari sisi kedudukan, Allah tidak memandang kedudukan kamu, ya. Dari sisi apa lagi? Jamal, kecantikan, ketampanan, ya. Allah tidak memandang itu semua. Yang Allah pandang adalah ketakwaan kalian. Yang paling mulia di sisi Allah jika kalian orang-orang yang beriman adalah yang paling bertakwa. Maka dari sisi mana kemudian seorang akan bisa merasa lebih daripada orang lain? merasa tinggi daripada orang lain. Tidak. Tidak dengan fisik, tidak dengan harta, tidak dengan banyaknya anak, tidak dengan istana yang megah, kendaraan dan semisalnya. Tidak dengan ukuran dunia, akan tetapi sesuai dengan kadar ketakwaan masing-masing insyaallah subhanahu wa taala. Tentunya dengan ini wajib bagi kita untuk mengetahui apa makna takwa sehingga kita bisa meraih daripada kedudukan yang mulia tersebut. Takwa di dalam Al-Qur'an sekali ayat-ayat. Fattaqullah, fattaqullah banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan seterusnya banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah demikian orang, bertakwa kepada Allah demikian orang, bertakwa kepada Allah demikian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi ini juga diantara apa? Jalan untuk seseorang bisa dimudahkan mendapatkan ilmu. Terkadang kita ya merasa bebal, otak kita ini bebal. Ilmu tidak mau masuk ke dalam diri kita. Disampaikan padanya hadis, disampaikan padanya ayat, disampaikan padanya penjelasan-penjelasan para ulama, tetapi tidak mau masuk. Ya, berat, sulit. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya adalah di dalam hati kita tidak terdapat takwa, atau takwa dalam hati kita itu sangat lemah. Ya. Lemahnya daripada cahaya Allah SWT dalam dada kita. Maka kembali kita introspeksi, dosa-dosa apa yang telah kita perbuat sehingga menyebabkan kita kemudian terjauhkan daripada taufik, terjauhkan daripada hidayah, terjauhkan daripada ilmu. Kita koreksi diri-diri kita masing-masing. Salah seorang daripada tabi'in atau ulama salaf kita menyatakan, Abdullah Tusturi rahimahullah, haram alal qaum an yadkhulahum nur wa fi syai' mimma yuridullah. Haram atas hati masuk padanya cahaya Allah di saat padanya pada hari tersebut terdapat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Maka perhatikan, kita bersihkan hati-hati kita untuk kemudian bisa mendapatkan jalan untuk masuknya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap amalan itu tentunya pastinya dibutuhkan padanya niat, dan hati itu merupakan tempat bagi niat. Sehingga pada hakikatnya hadis ini berbicara tentang masalah niat. Dan kenapa hadis ini dimasukkan dalam babul ikhlas oleh An-Nawawi? Ya karena ini. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah memandang kepada hati-hati kalian, yakni niatan-niatan kalian. Innama a'mal binniyat, amalan itu dengan niat semuanya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh misalnya, seseorang yang tampak secara zahir amalan dia adalah amalan yang saleh, akan tetapi di saat sesuatu yang menjadi pondasi, yang namanya pondasi itu tidak kelihatan, pondasi masjid ini juga ada pondasinya tapi tidak terlihat, tetapi itu yang menentukan kokoh dan tidaknya bangunan. Demikian pula amalan kita, mungkin amalannya terlihat kuat, hebat, luar biasa, amalan yang saleh, baik, bagus, tetapi hatinya, ya, niatnya, keikhlasannya itu lemah, apalagi kosong. Ibarat bangunan yang megah tetapi tidak berpondasi. Kira-kira bagaimana? Ya hancur, tidak akan bisa berdiri. Demikian pula amalan kita. Sehingga itulah pentingnya daripada niat dan memperhatikan hati. An-niyatu hiyal asl. Niat itulah pondasi dasar. Seseorang melakukan ibadah, katakanlah ibadah sholat, dia berada di belakang satu imam, gerakannya sama, yang sini sholat ya di belakang imam yang sama, si A dengan si B. Akan tetapi di Allah Subhanahu wa taala nilai sholat dua orang A dan B ini bisa sangat jauh sekali. Nilainya bisa sangat jauh sekali. Perbedaannya bisa sangat jauh sekali. Si A di dalam sholatnya dia bisa istihdor. Istihdor yakni menghadirkan hatinya di dalam sholatnya. Setiap daripada gerakan-gerakannya, di saat dia takbiratul ihram, semenjak mengangkat tangan Allahu Akbar, dia sudah merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Hatinya tidak ghafil, tidak lalai. Hatinya hadir di dalam sholatnya. Bacaan demi bacaan ya dia resapi ya. Kalau imamnya sedang jahr, maka dia pun bisa memahami bacaan-bacaan imamnya, ayat demi ayatnya dia resapi ya. Kalimat demi kalimatnya dia merasakan nikmat di dalam sholatnya. Walaupun sholat itu panjang, terasa sangat singkat. Disebabkan karena apa? Khusyuk di dalam hatinya. Ruku sujudnya terasa nikmat sekali, gerakan-gerakannya. Maka orang yang seperti ini ya, orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk menghadirkan hati. Sedangkan yang lain, dia sholat bersama dengan kaum muslimin di belakang imam ya, gerakannya sama, tetapi hatinya yang mempengaruhi ya, hatinya berbeda. Ini nilainya pun akan sangat jauh sekali. Hatinya kesana kemari ya, tidak hadir dalam sholatnya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la sholata bihadrati ta'am wala huwa bimudafa'atil asbab? Tidak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak ada sholat di saat seseorang dalam keadaan menahan buang air, menahan hajat. Tidak ada sholat. Artinya apa? Kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu walaupun sudah koma. Betul ya. Makan dulu. Kenapa? Lebih baik kita makan mengikirkan sholat daripada kita sholat mengikirkan makan. Ya. Ya. Hatinya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa masuk dalam sholatnya karena tadi hidangannya wah itu masya Allah itu enak sekali dalam keadaan sholat. Ya. Mikirkan makan. Ya. Maka Rasulullah menyatakan lah sholat tabu hadir itu sudah ini ada makanan telah terhidangkan. Makan dulu. Selesai makan kita sholat berjamaah. Seperti itu. Demikian pula di saat menahan ya, entah itu menahan afwan ya, maaf sebelumnya, kencing ataupun kentut, apalagi buang air besar. Kalau memang demikian, maka segera tunaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian menghadap Allah dalam keadaan hudurul qalb hadir dalam salatnya. Daripada yang tadi. Dan tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini perbedaan antara orang yang alim wa ghairu alim ya, orang yang alim dengan orang yang ghairu alim, tidak alim. Orang yang mengilmui sholatnya, memahami bacaan-bacaannya dengan seperti kita-kita ini, keumuman kita lah ya, yang mungkin tidak paham terhadap sebagian apa yang dibacanya. Bukan di sini kemudian kita ngelokro gitu, waduh wala isya sholat wis ya iso. Jangan, tetapi kita berusaha untuk apa? Untuk bisa belajar, untuk bisa. Bismillah, yang belum bisa baca Al-Quran, alhamdulillah ya. Di sini insyaallah dibuka bagaimana cara belajar baca Al-Quran. Kemudian setelah bisa baca Al-Quran, belajar tasawuf kalau bisa, supaya bisa memahami ya, lafaz per lafaz, kata per kata daripada apa yang kita baca. Itu akan sangat-sangat berpengaruh pada sholat kita. Sehingga sekali lagi, dua orang yang tadi sholat, A dengan B tadi, si A tinggi sekali derajatnya di sholat, si B sangat jauh sekali tertinggal di bawahnya. Kenapa? Karena perbedaan apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kita. Maka sepantasnya kita untuk memperhatikan hati-hati tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang ada di dalam hati seseorang itu saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala tentunya yang mengetahui. Dan berdasarkan apa yang di dalam hati itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka hidup kembali adalah sangat mampu. Yakni pada hari ditampakkan berbagai macam apa-apa yang tersimpan dalam hati, Allah akan tampakkan semua perkara-perkara yang mungkin saat ini tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Akan tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan singkap rahasia-rahasia hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, perkara di dunia kita bisanya memang hanya menghukumi secara kasat mata saja. Apa yang tampak, apa yang dhahir. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui perkara-perkara yang jauh daripada kehidupan dunia, adapun perkara akhirat mereka lalai. Dan memang kita terkait dengan berbagai macam ahkam kita melihat secara dhahir. Bahkan orang-orang munafik itu, kenapa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh, apalagi dibunuh ya, disakiti saja enggak boleh. Kenapa? Karena mereka zahirnya bersama muslimin. Zahirnya bersama muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan inna ma'abdi binahwi ma asma. Aku hanyalah memutuskan perkara sesuai dengan kadar apa yang aku lihat, aku dengar. Yang zahir-zahir. Terkadang seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan satu perkara yang orang ini lebih pandai berretorika daripada saudaranya, sehingga dimenangkan perkaranya kepada orang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang yang datang kepada beliau, sungguhnya aku hanyalah menghukumi sesuai dengan kadar apa yang sampai kepada diri. Adapun jika salah seorang di antara kalian ada yang pada hakikatnya dia itu mendolimi saudaranya, kemudian dia mengambil sesuatu dari saudaranya tersebut, maka ketahuilah apa yang diambil itu pada akhirnya adalah jamroh, adalah bongkahan daripada bongkahan api neraka. Jamroh neraka. Naudzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Idza kana tisarira jayyidah sahihah fa absyir bil khair. Apabila keadaan hati-hati kita, apa yang di dalam jiwa kita, ya, niatan-niatan kita adalah niatan-niatan yang baik, maka absyir, bergembira dengan kebaikan. Adapun jika sebaliknya, maka na'udzubillah, segalanya akan tampak nanti di akhir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala ya'lamu idza tu'thira ma fil qubur wa husyila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui keadaan di saat nanti dibongkar apa-apa yang ada di dalam kubur, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang setelah mati, dan kemudian akan disingkap apa-apa yang ada di dalam sudur, sudur yakni dada, ditampakkan apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Maka sepantasnya bagi kita jika mengingat akan keadaan tersebut, haruslah kita berhati-hati dan mempersiapkan diri, mempersiapkan diri akan datangnya hari tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya di dalam sunah-sunahnya ya menyebutkan bagaimana sepantasnya bagi kita untuk memperbaiki hati-hati kita, niatan-niatan kita. Maka apa yang bisa dilakukan seseorang agar bisa sampai pada al-yaqin, terutama sekarang ini berbagai macam kehidupan dunia yang begitu menggoda, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Azza wa Jalla. Karena kelalaian-kelalaian kita. Kalau kita sudah terlibat dengan dunia, kita sudah lalai terhadap hakikat penciptaan diri kita. Dan itu adalah memang perkara yang sesuatu yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Terkadang kita sudah mengetahui akan hakikat kehidupan ini, tetapi kita tidak sanggup menghadapi ujian-ujian yang begitu sangat berat gempuran-gempurannya. Sangat berat gempuran-gempurannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Banyak orang bisa selamat, bisa sukses, bisa lulus dalam ujian-ujian kejelekan. Dia bisa bersabar, dia tahu ini adalah ujian. Tetapi jarang yang bisa selamat di saat diuji dengan kemapanan, kesenangan, ketenaran, kesuksesan, dengan kebaikan-kebaikan. Padahal Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Fitnah. Itu sebagai fitnah atas kita, ujian bagi kita. Wa ilaina turja'un, dan semuanya kalian itu akan kembali kepada kami. Seorang dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta dari semenjak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai akhirnya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia berbagai macam dunia, kemegahannya, semua dia telah kuasai. Apa saja dari kenikmatan dunia dia telah coba, dia telah rasakan, dan dia telah miliki. Akan tetapi ternyata kembalinya adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di saat kembali kepada Allah, tidak ada yang dia bawa kecuali hanya secarik kain kafan untuk membungkus badannya. Ternyata itu semua sia-sia, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia abadikan. Dan itulah harta dia yang hakiki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan, keselamatan jiwa-jiwa kita di dalam perkara ini, yang pertama kali yang paling dominan adalah terkait dengan hati. Perhatikan hati-hati kita. Harta yang ada pada kita itu ujian, yang semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara fakir dengan agnia nanti di saat masuk surga jaraknya 50 tahun. Bukan 50, 500 tahun. 500 tahun jaraknya. Orang-orang fakir lebih dahulu masuk ke dalam surga. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena orang-orang kaya itu masih tertahan, harus mempertanggungjawabkan hartanya. Dari mana mendapatkannya? Kemana dialokasikannya? Jadi itu juga merupakan apa? Ujian. Khair, kebaikan yang setiap orang tentunya menyenanginya, tetapi itu pada akhirnya adalah ujian. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan perhitungan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal sedikit pun yang kecil, yang besar, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wallahul ta'ala. Demikian kaum muslimin, singkat daripada penjelasan hadis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan masih ada waktu sedikit, tafadhalu jika ada pertanyaan, dan semoga tidak ada. Kalau tidak ada, senang. Alhamdulillah. Sampun, Ji. Insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.